san ruknun wahidun, dia cuma satu rukun. Wa huwa an ta'budallaha ka'annaka tarahu, yaitu anda beribadah kepada Allah seakan-akan anda melihatnya. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka, maka jika anda tidak melihatnya, tidak merasa melihatnya, maka yakinilah, anda meyakini sesungguhnya dia Allah melihat anda. Nah, ini martabah ihsan, martabah yang tinggi, tingkatan yang paling tinggi dalam beragama, dalam berislam. Setelah Islam, iman, ihsan. Lihat syarahnya di situ. Fadal dibaca. Ya, Andika. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarhu rahimahullah, al-ihsanu fil lughati itqanu syai'in wa itmamuhu, ma'khudun min al-husni. Ma'khudun min al-husni wa huwa al-jamalu bil qabhi. Wahyu yang jamalu diddul qubhi. Wahyu yang qasimu ila aqsami. Awalan ihsan bayna al-abdi wa bayna rabbihi wa hadha huwa al-maqsud. Thaniyan ihsan bayna al-abdi wa bayna an-nasi. Thalithan ihsan as-sunnati wa itqanihi wa itqanuha idha sana'a al-insanu shay'an aw amila 'amalan fa innahu yajibu 'alayhi ayyutkinu wa yutimmahu annahu al-awwalu wa huwa al-ihsanu ila al-'abdi wa rabbihi bayyana rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma sa'alahu Jibril yang bertanya, bukan Nabi yang bertanya, kan? Amalul ihsani bainal 'abdi wa rabbihi matawaffara fihi al-ikhlasu lillahi 'azza wa jalla wal mutaba'atu lirrasuli sallallahu alaihi wasallam waqad bayyana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anna al-ihsana 'ala martabataini wahidatun a'la minal ukhra. Terus dibaca sini berikutnya. Coba Zaki baca. Zaki bi ayyablugha al-yakinu fa'il dari yablu, wal-imanu billahi fa'annaka tushahidullaha ayanan laisa indaka taraddudun aw ayyushakkin baka'anna allaha amamaka subhanahu wa ta'ala taraddu ayanan faman ballagha paman balago. Paman balago hadhihi martabata. Paman balago wa yata ihsani. Ta'budullah ka'annaka tarahu min kamali yaqini wa kamali ikhlas ka'annaka tarallaha ayyanan. Iyanan. La yura, masa Allah enggak melihat. La yura fi dunya. Al-majala bi an yarawu bi abasarihim fi darin na'im. Qala ta'ala alladheena ahsanu al-husna wa ziyadah. Ziyadatu yaman annahu bi wajhillahi as-sababu annahum ahsanu fi dunya fa'atahu Allahu al-husna. Na'am. Wa hiya wazadahum ru'yata ru'yatallahi tafa'ala yatafa'alu yataladdadu berarti tataladdadu. Wa tatma'innu ila ta'ati subhanahu wa ta'ala. Naam. Wa tashtaqu tashtaqu ilayha hada tariqatu hadihi muhsinin. Taib. Ya, ihsan secara bahasa itqan syai'u itmam. Kalau secara bahasa dia memaksimalkan sesuatu itu menjadi lebih bagus, menyempurnakannya. Makhudun ini diambil dari kata al-husn. Al-husni yaitu jamal, keindahan. Didul qubah, lawan dari keburukan. Wa yanqasimu ila aqsamin, terbagi ihsan ini menjadi beberapa bagian. Yang pertama, kedua, ketiga disebutkan ihsan antara hamba dan Rabb-nya. Inilah maksud. Inilah maksudnya. Yang dimaksud di sini ihsan ya ini, hubungan antara hamba dengan Rabb. Itu dalam ibadah. Yang kedua, ihsan antara hamba dan manusia. Ya, bahkan terhadap makhluk sekalipun. Ya, terhadap makhluk yang lain. Misalnya hewan yang disembeli, ya. Sebagaimana sabda Nabi, wa idza dzabhtum, kalau kalian mau nyembeli, perbaguslah nyembeli, ya, fa ahsinu adzbah, perbaguslah sembelihannya. Taib. Yang ketiga, ihsan dalam melakukan, dalam membuat. Ya, dalam beramal di sini maksudnya, dan memaksimalkannya menjadi lebih baik. Apabila seseorang melakukan sesuatu hal atau dia melakukan sebuah amal, maka wajib bagi dia untuk memaksimalkannya menjadi lebih baik dan menyempurnakannya. Taib. Jenis yang pertama, wahwal ihsan baina al abdi wa rabbihi. Ini yang maksud tujuan. Rasulullah SAW menjelaskan. Tatkala Jibril bertanya kepada beliau di hadapan para sahabat, bihadrati sahabati, ya, sebagaimana nanti akan datang lagi penjelasannya. Maka beliau bersabda ketika ditanya oleh Jibril apa itu ihsan, maka Nabi SAW jawab, al-ihsan anta abudallaha ka'annaka tarahu fa'illam takun tarahu fa'innahu yaraka. Ihsan adalah engkau beribadah pada Allah SWT, engkau melihatnya. Kalaupun Anda tidak merasa melihatnya, maka sesungguhnya Anda meyakini bahwa Dia melihat Anda. Maka ihsan antara hamba dan Rabb adalah seorang hamba memaksimalkan bagaimana membuat ibadah itu menjadi yang terbaik, ya, yang Allah bebankan kepadanya, yang Allah wajibkan kepadanya. Bi an ya'tiya bihi sahihan khalisan li wajhillah. Itu dengan hamba melakukan amalan tadi dengan benar dan dengan ikhlas, memurnikan ibadah tersebut hanya kepada Allah untuk mengharapkan wajah Allah. Maksudnya untuk mengharapkan wajah Allah, untuk melihat Allah di surga. Maka amalul ihsan, perbuatan yang ihsan antara hamba dan Rabb-nya, ialah yang terpenuhi di situ syarat ikhlas kepada Allah dan mutaba'ah. Mutaba'ah mengikuti, meneladani amalan Rasulullah SAW. Wal mutaba'atu li Rasulullah. Dan Nabi SAW telah menjelaskan bahwasanya ihsan ala martabatain, ya, terbagi menjadi dua tingkatan. Yang satu lebih tinggi daripada yang lain. Yang pertama, ini yang paling tinggi, ka anta'budallaha ka'annaka tarahu. Ya, kau beribadah pada Allah seakan-akan kau melihatnya. Yaitu an yablugha bika al-yaqinu wal iman. Ya. Telah sampai kepada Anda keyakinan yang kuat, keimanan yang kuat billahi kepada Allah, maka seakan-akan Anda menyaksikan Allah dengan mata kepala Anda sendiri. Maka tidak ada keraguan pada Anda. Tidak ada kebimbangan apapun, bahkan seakan-akan Allah di depan Anda. Tarahu, Anda melihatnya di depan mata Anda secara kasat mata. Maka barang siapa yang telah mencapai derajat tingkatan ini, faqad balagha ghayatal ihsan. Berarti dia telah mencapai puncak ihsan. Yaitu Anda beribadah melihatnya min kamalil yakini wa kamalil ikhlasi. Ini dari, yang ini berasal dari kesempurnaan keyakinan, kesempurnaan keikhlasan. Allahumma nas'aluka al-ihsan wa ja'alna minal muhsinin. Maka seakan-akan Anda ka'annaka tarallaha ayanan, seakan-akan Anda melihat Allah secara mata langsung. Maka Allah Jalla wa'ala tidak dilihat di dunia, namun yura fil akhirah, namun Allah dilihat di akhirat. Ya, sebagaimana kajian kita kemarin di syarah Lumatul I'tiqad. Namun Anda melihatnya dengan kalbu Anda, hingga seakan-akan Anda melihatnya, melihat Allah dengan mata kepala Anda. Walidhalika, oleh karena itu, yujaza ahlul ihsan. Maka orang-orang yang berbuat ihsan akan dibalas bil akhirati, di akhirat kelak, bi ayyarahu, dengan mereka dapat melihat Allah dengan penuh keridhaan di surga kelak. Lamma abaduhu, maka ketika mereka beribadah kepadanya, kepada Allah, ka'annahum yarawnahu fid dunya, seakan-akan mereka melihatnya di dunia, jazahumullahu bi an afsah lahum al majala. Maka Allah membalas mereka dengan melapangkan untuk mereka peluang, bi an yarauhu bi absarihim, untuk melihatnya, melihat Allah dengan mata kepala mereka sendiri, fi darin na'im, di negeri yang penuh kenikmatan, yaitu di surga. Allah Ta'ala berfirman, lilladzina ahsanu al-husna wa ziyada. Bagi orang yang berbuat kebajikan di dunia, dia dapat husna. Kata Nabi SAW, husna itulah surga. Nabi yang menafsirkan sendiri. Dan ziyadah di sini kata Nabi SAW ialah melihat wajah Allah. Maka ziyadah di sini adalah melihat wajah Allah. Ya, sebabnya ialah mereka berbuat kebajikan di dunia, maka Allah memberikan kepada mereka husna, itu surga, dan Allah menambahkan untuk mereka melihat Allah. Ta'budullaha ka'annaka tarahu, maka Anda melihat, beribadah pada Allah seakan-akan Anda melihatnya. Ya, alal musyahadah, seakan-akan melihat secara langsung, menyaksikan langsung. Ya, dengan penuh, dengan seakan-akan demikian, melihat langsung. Dan dengan penuh kecintaan, kerinduan untuk berjumpa dengannya. Kemudian Anda tataladdu, apa namanya bernikmat, berlezat-lezat, menikmat, Anda menikmati ya, dengan mentaatinya ya, dan Anda tentram dengan ketaatan kepadanya dan Anda kepada perjumpaan dengannya. Inilah jalannya orang-orang yang ihsan al-muhsin. Nah, al-martabatu as-saniyah, tingkatan yang kedua. Nah, harga apa harga? Bismillahirrahmanirrahim. Al-martabatu as-saniyah di dalam tabligh hari al-martabatu al-azimah fa innaka ta'buduhu ala tariqatil muraqabati li an ta'lama anna Allah yaraka wa ya'lamu halaka wa ya'lamu ma fi nafsika fala yaliqu bika an ta'siyahu wa an tukhalifa amrahu wa huwa yaraka wa yadhuru alayka wa hadhihi halatun jayyidatun walakinnaha yadhuru yadhuru itu dong terbit ya bukan yadhuru berarti apa wa yadhuru wa hadhihi halatun jayyidatun walakinnaha aqallu min al-ula wa ma dumta annaka ta'lamu annahu yaraka fa innaka tuhsinu ibadatahu wa tutqinuhu li annaka ta'lamu annahu yaraka walillahi al-masalu al-a'la law kunta amama makhluqin lahu manzilatun wa amaruka bi amrin wa anta tunfidu hadha al-amra amamahu wa yanzuru ilayka hal yaliqu bika ay yaqa'a minka ikhlalun bi hadha al-fi'li al-hasilu anna al-ihsana ala martabataini martabatun musyahadati qalbiyyati wa hiya an ta'budu allaha ka'annaka tarahu min syiddatil yaqini wal imani ka'annaka tarahu azza wa jalla ayyana wal martabatu tsaniyatu wa hiya aqallu minha an ta'budu allaha wa anta ta'lamu annahu yaraka wa yantaliu 'alaika fala ta'sihi wa la tuqalif amru tuqalifu wala ta'sihi Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilahnya bukanlah nahiyah. Kalau nahiyah ya-nya dihadap wala taksihi begitu kan. Inilahnya la nahiyah. Wala taksihi wala tukhalifu amra. Terus hadhihi martabatul ihsani wa hiya a'la maratibid din. Man balagha fa innahu balagha a'la maratibid din. Wa qablaha martabatul iman. Wa qablaha martabatul islam. Nah, mahsan. Saya pul. Bagi mutawakil ada iratul ula al-islam wa hiya wasi'atun hatta innahu yadkhulu fiha al-munafiqu wa yuqalu lahu muslimun wa yu'amalu Muamalatul muslimin. Apa irobnya muamalata di sini yang dikat? Hah? Maf'ul bih apa maf'ul fih? Apa maf'ul ma'ah? Apa maf'ul yang mana? Ahsan lah. Maf'ul mutlak. Jadi perlu diperhatikan ya, yang beramal dengan maf'ul mutlak bukan hanya fi'il ma'lum. Ya, fi'il yang majhul juga bisa beramal kepada maf'ul mutlak. Terus di annahu istaslama bil zahiri wa huwa dakhilun bid dakhilatil islami wa yadkhulu fiha dha'iful imani allazi laysa ma'ahu min al imani illa mithqala illa mithqalu Habba biji khardalin. Boleh antum tabi berarti enggak apa-apa. Wa imani naqisin fa yadkhulu fiha mu'minun fasiqun aw mu'minun taqiyyun. Ada ilmu salah satu wahya abyaqu minat saniyati dan lotul iksani wahya kama bainaha kama bayanaha an-nabiyu sallallahu alaihi wasallam yadkhulu fiha illa ahlul imani al-kamil. Saya masalah. So, mana baca nyepul? Tadi dari Arga ya. Arga dari mana Arga bacanya kak? Al-Martabatu Saniyah. Nah, ini masih tingkatan kedua dari Isan. Kalau tadi yang pertama itu yang oh, Masya Allah. Itu wali itu. Isan itu. Masya Allah. Nah, tingkatan yang kedua yang muraqabatullah, senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Kalau tadi bukan cuma senantiasa merasa diawasi. Dia berjalan dimanapun seolah ketika dia beribadah seolah-olah dia melihat Allah. Kalau ini dia merasa diawasi oleh Allah. Nah. Ya, ini yang kedua, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau Anda memang tidak merasa melihat dia, maka Anda meyakini dia melihat Anda. Ini muraqabatullah. Nah, idza lam tablugh hadhihi al-martabata al-'azimata, kalau Anda memang belum mencapai tingkatan yang agung tadi, tingkatan yang pertama itu Anda beribadah kepadanya yaitu dengan metode jalan muraqabah, al-muraqabah, yaitu senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Bi an ta'lama, yaitu dengan Anda mengetahui bahwa Allah melihat Anda, mengetahui keadaan Anda, mengetahui apa yang ada di kalbu Anda. Fala yaliku, maka tidak layak bika bagi Anda an ta'siyahu, untuk bermaksiat kepadanya atau menyelisihi perintahnya. Padahal dia melihat Anda, mengetahui Anda. Ya, maka ini kondisi inilah kondisi yang baik. Namun aqallu minal ula. Namun ini kondisi ini lebih minim, ya, kurang, lebih kurang daripada yang pertama. Yang pertama yang paling sempurna. Ya. Wa madum ta'annaka ta'lamu annahu yaraka, maka selama Anda mengetahui ya bahwa dia Allah melihat Anda, maka Anda berbuat baik dalam ibadah kepadanya. Memaksimalkan ibadah kepadanya agar semakin sempurna, karena Anda mengetahui Allah melihat Anda, dan bagi Allah permisalan yang paling tinggi. Lau kunta amama makhlukin. Nah, jadi bagi Allah permisalan yang paling tinggi. Misalnya begini, kalau Anda di depan makhluk, yang makhluk tadi dia punya kedudukan lahu mansilatun, ya, wa amaraka bi amri. Bi amrin, dan dia memerintahkan Anda dengan sebuah perintah. Misalnya presiden, kata presiden duduk, maka wa anta tunaffidhu hadzal amri. Hadzal amri kan begitu, hadzal amr, dan Anda akan melaksanakan perintah tadi. Anta tunaffidhu hadzal amr amamahu, di depan dia. Wa yanzuru ilaika, dalam keadaan orang yang memiliki kedudukan tadi ya melihat Anda. Hal yalik, apakah layak libika bagi Anda ayam baminah ikhlalun bihadal fi'li, apakah layak bagi Anda ya ada cacat dalam perbuatan Anda tadi ketika melaksanakan perintah dia, layak gak? Gak layak. Nah, kata Syekh, walillahil masalul a'la, dan bagi Allah permisalan yang lebih tinggi, berarti Allah lebih layak lagi. Begitu, paham gak? Allah lebih layak lagi. Kalau kita diperintahkan orang yang punya kedudukan di depan kita untuk melakukan sebuah perintah dia, Kita lakukan perintah dia. Dia mengawasi kita, melihat kita. Enggak layak ada kholal, ada cacat, ada error, ada kekeliruan di dalam melaksanakan perintah tadi. Nah, walillahi al-masalul a'la. Walillahi al-masalul a'la. Maka bagi Allah permisalnya lebih tinggi. Allah lebih layak. Nah, itu maksudnya di sini. Paham enggak? Alhasil, maka kesimpulannya annal ihsan ala martabatain. Ya, bahwasanya ihsan terbagi menjadi dua tingkatan, yaitu martabat yang musyahadah al-qalbiyah. Masya Allah. Ini martabat tingkatan seakan-akan menyaksikan Allah dengan qalbu. Itu anda beribadah kepada Allah seakan-akan anda melihatnya. Min syiddatil yakin wal iman, karena sangat kuatnya keimanan dan keyakinan, maka seakan-akan anda melihat Allah dengan mata kepala sendiri. Wal martabatu tsaniyah, yang kedua, yang ini lebih kecil, lebih minim dari yang pertama, itu anda beribadah kepada Allah dalam keadaan anda mengetahui bahwasanya Allah melihat anda, memperhatikan anda. Fala ta'sihi wa la tukhalifu amrah, maka anda tidak akan bermaksiat kepadanya dan tidak akan menyelisihi perintahnya. Inilah martabat ihsan, yang inilah martabat yang agama yang paling tinggi, tingkatan agama yang paling tinggi setelah iman, setelah Islam, iman, ihsan. Siapa yang mencapai derajat ini, fa innahu balagha a'la maratibiddin, maka sungguh dia telah mencapai tingkatan agama yang paling tinggi. Yang sebelumnya tingkatan iman, sebelumnya lagi tingkatan Islam. Fad-dinu dawairu, maka din, agama ini memiliki lingkup-lingkup. Ad-dairatul ula, lingkup yang pertama Islam. Wa hiya wasi'atun, ini lebih luas cakupannya, luas. Karena di dalam Islam masuk juga munafik. Maka dikatakan bagi munafik dia muslim dan diberlakukan sebagaimana perlakuan kepada kaum muslimin. Kenapa? Karena dia istaslama fi dhahir, karena dia masuk Islam secara zahir. Pada dan dia masuk, paham enggak di sini? Oleh karena itulah kaum munafikun di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tetap diperlakukan sebagaimana perlakuan kepada kaum muslimin, tidak dibunuh. Padahal Nabi tahu mereka kafir, kalbu mereka kafir. Nabi tahu. Tapi Nabi menghukumi seseorang berdasarkan zahirnya. Dia ikut dengerin khutbah Jumat Nabi, ikut sholat bersama Nabi, dengerin qiraah Nabi sholat Jumat, sholat Id, sholat Maghrib, kalau Isya sama subuh lah. Karena mereka merasa gelap, karena waktu itu belum ada lampu, gelap, nggak ada yang lihat, nggak ada yang lihat, ya. Buat apa? Sementara kan mereka ke masjid biar dilihat. Ya, taibar kalau begitu. Mana lagi tadi? Fahuwa dakhilun fi dairatil Islam. Maka si munafik ini masuk ke dalam lingkup cakup lingkup Islam. Masuk juga ke sini iman yang lemah, yang laisa ma'hu minal iman illa mithqalu habati khardal. Yang dia tidak punya iman kecuali iman yang sebesar biji sawi. Nah, lingkup yang ketiga yaitu wahiya adyahu, yang ini yang lebih sempit dari yang pertama, wa akhassu, dan yang lebih khusus itu lingkupan iman. Dan ini enggak bisa masuk munafik yang nifaq i'tiqadi abadan selama-lamanya. Jadi yang namanya munafik itu ada nifaq i'tiqadi, nifaq amali. Kalau nifaq amali ya kita pun juga bisa-bisa kena lagi. Subuh, Isya enggak ke masjid karena Nabi sabdakan as-salatu asqalu salat, asqalu salat 'alal munafik salatu Isya wa salatul fajr. Salat yang paling berat bagi munafik salat Isya dan salat subuh masjid. Apalagi kata Nabi. Alamatun nifaq, tanda kemunafikan itu ada tiga. Apa? Yang pertama ida ahdasa. Ida ahdasa apa? Ida hadasa? Hah? Ida haddasa kata apa? Kalau dia bicara, dia dusta. Wa ida tu'mina khona. Kalau dia diberi kepercayaan, ya. Apalagi satu lagi? Hah? Wa idha wa'ada hah? Akhrafa. Kalau diberi, kalau dijanji, ingkar. Nah, mungkin antum pernah janji kali sama teman, ingkar. Janji sama istri, menikah, akan setia. Ternyata di kalbunya bergemuruh keinginan untuk nambah Andika. Berarti ingkar. Andika ingkar, Andika. Masuk gak Andika di sini? Hah? Nifak amali. Aduh, Andika, Andika. Mana lagi tadi? Wa inna ma yadkhulu fiha ahlul iman. Ya, yang dimasuki oleh lingkup yang ini adalah orang yang beriman saja. Orang yang beriman pun terbagi menjadi dua, iman yang sempurna, iman yang kurang. Masuk di sini mukmin fasik dan mukmin taqi. Mukmin yang fasik dan mukmin yang bertakwa. Yang fasik itu masih beriman tapi kurang imannya. Ya barakallahu fikum. Ad-da'iratu salisah yang ketiga, wahia adhiyaku minasaniya, yang lebih sempit dari yang kedua, yaitu lingkupan isa ihsan sebagai dan di lingkup ihsan ini sebagaimana dijelaskan oleh Nabi SAW. Ya. Nah, tidak ada yang masuk ke dalam cakupan ini kecuali ahlul iman al-kamil. Nah, orang yang beriman yang sempurna imannya, subhanallah. Baik. Dari ihsan. Qauluhu ta'ala, inna Allah ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun. Wa tawakkal 'ala al-aziz al-rahim alladhi yaraka hina taqum wa taqalluba fis sajidin innahu huwas samiul 'alim. Ini semua nanti kosakatanya akan dijelaskan oleh Syaikh Al-Fauzan. Ya, itu di halaman berikutnya. Dan firman Allah, "Wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu fi min Qur'anin wa la ta'maluna min amalin illa kunna 'alaikum syuhuda." Nah, ini ya. Tidaklah kalian dalam kondisi apapun kalian membaca Quran, ya, dan tidaklah kalian melakukan suatu amalan kecuali kami menjadi saksi atas kalian. Itu fiduna min wala ya'zubu an rabbika min misqali dzarratin fil ardi wala fis sama wala asghara min dzalika wala akbara illa fi kitabim mubin. Adapun ayatnya, semua kosakatanya dijelaskan di syarah oleh Syaikh Al-Fauzan. Nah, kita baca syarahnya lagi sini. Nah, fadal dibaca di sini. Nah, siapa? Faris, baca Faris. Ma'iyatan khosotan. Ma'iyatan khosotan. Ma'iyatun nasrati wa ta'idi wa taubihi. Faqauluhu ta'ala wa tawakkal ala al-azizir rahim alladhi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin innahu huwas sami'ul 'alim. Hadha dalilul martabati thaniyati. Hadha dalilun qawluhu wa innahu yaraka wa tawakkal ay fawwid. Tawakkal itu kan fil amr. Fawwada yufawwidu. Fawwid umuraka ala al-azizir rahim wa huwa Allahu hina taqumu lil ibadati wa salati wa taqallubaka fis sajidin yaraka wa anta raqiun wa anta sajidun yaraka fi jami'i ahwalil ibadati qaiman wa rafi'an wa sajidan fa huwa yaraka subhanahu wa ta'ala innahu huwas sami'ul 'alim asami'u min aqwalika al-alimu min aqwalika wa qawluhu ta'ala wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min qur'anin wa la ta'maluna min amalin illa kunna 'alaykum shuhuda tufiduna fi hadha dalilul martabati tsaniyati. Nah, terus lanjut sini. Siapa? Raymond. Summa qala syarih Abdullah ta'ala wa ma takunu fi sa'nin hadzal khitabun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi ayyi sa'nin min umurika min umuril ibadati aw min ghairiha ya jami'u af'alika wa tahrika wa taharruka tika ma takunu fi sya'nin min minas syu'un jama' dari sya'an su'uni wa ma tatlu minhu min qur'anin ay min Allahi li anna al-qur'ana min indillahi azza wa jalla au domiru raji'u ila syakni au domiru raji'un ila syakni ila syakni. Itu yang mana domir yang mana? Minhu wa ma tatlu minhu. Baik, terus ai wa min syakni alladhi takunu fihi tilawatul qur'ani wala ta'maluna hadza li jami'il ummati li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihi wa min amalin ai amalun minal amalin minal a'mali khairun au khairin au syarrin khairin au syarrin illa kunna alaikum suhuda nurakimu narakum wa nabsirukum yunabsirukum abu sara yubsiru narakum wa nabsirukum wa nushahidukum hadza dalilun liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fa innahu yaraka idza tufiduna fihi tubashirunahu wa ta'malunahu fa hadza yu'ti dalilan alal martabati saniyati min maratibil ihsani wa annahu jalla wa ala syahidun ala kulli amalin bi amalihi yarahu subhanahu wa ta'ala wa ya'lamuhu wa yabsuruhu wa yubsiruhu wa la yughibu anhu inna allaha yakhfa alayhi shay'un la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wa la fis sama'i. Nah, panji wa al ihsanu bayna al 'adli wal khalqi kama na'u badrul ma'ruf lahum wa qatul adaa'a bi an tut'a al jaa'a wa taqshu al-'aariya wa tu'inu bi jaahika al-muhtaaja wa tashfa'u liman ihtaaja ash-shafa'ata tabdul al-ma'rufa jami'u wujuhi al-ma'rufi tukrimu al-dayfa tukrimu al-dara la yasduru minka illa khairun jaaika wa taqufu adaka 'anhu aydan فلا يصدر منك أذى له ولا لغيره من الناس من لا يصدر منه إلا أذى ومن الناس من يصدر منه ملا وخير ومن الناس من لا يصدر منه إلا خير فهذا في أعلى الطبقات بذل الخير للناس وكف الأذى عنكم هو الإحسان للناس وأحسنوا إن الله يحب المحسنين حتى البهائم يجب أن تحسن إليها بأن تهيئ لها ما تحتاج إليه وتمنع الأذى عنها وترفق بها هذا من الإحسان إلى البهائم حتى المستحق للقتل لا تعذبه حتى المستحق للقتل لا تعذبه بل تقتله قتلة حسنة ومريحة من وجب عليه القصاص ومن وجب عليه الحد فإنه ينفذ فيه برفق لا تمثيل ولا تعذيب ولا صبر ولا صبر حرف حسبك تقول boleh boleh baca itu. قال صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء إذا قتلتم فأحسن القتلة وإذا ذبحتم فأحسن الذبح في القصاص أو غير ذلك مما يلزم الحد boleh juga مما يلزم الحد baca dari mana berarti? Dari syarah ya? Dari ayat tadi. Baik. Ini adalah dalil, hada dalilun dalilul martabatil ula. Ini adalah dalil dari tingkatan yang pertama minal ihsan, yaitu apa? Ka'annaka tarahu anta budullah ka'annaka tarahu innallaha ma'al ladina taqaw walladina hum muhsinun ya walladina hum muhsinun Allah bersama orang yang bertakwa dan sama-sama orang yang ihsan Allah bersama orang yang ihsan ma'iyah khasa dalatil ayatu maka ayat ini menunjukkan bahwa Allah bersama orang-orang yang ihsan ya dan mereka yaitu orang-orang yang beribadah pada Allah seakan-akan mereka melihatnya melihat Allah maka Allah bersama mereka dengan ma'iyah yang khusus yaitu ma'iyah pertolongan kebersamaan yang khusus jadi Allah punya sifat ma'iyah kebersamaan nah kebersamaan Allah kepada makhluk ada dua ada ma'iyah ammah ada ma'iyah khosok ma'iyah ammah ma'iyah yang umum Allah bersama makhluk semua makhluk manusia malaikat jin setan, binatang, tumbuhan, semua. Yaitu Allah mengetahui mereka, mendengar mereka, melihat mereka. Nah, ini makna ma'iyah khosah. Nah, kalau orang yang berbuat ihsan di ayat ini orang bertakwa, tambah lagi ma'iyah. Ma'iyah khosah, tadi ma'iyah amah. Ma'iyah khosah itu kebersamaan yang di situ ada akan ada pertolongan Allah. Ta'yid, dukungan Allah. Taufik. Taufik dari Allah. Dan firman Allah wa tawakkal 'ala Allah. Wa tawakkal 'ala al-Aziz ar-Rahim. Bertawakkallah pada al-Aziz ar-Rahim. Alladhi yaraka hina taqum. Yang melihat engkau ketika engkau berdiri wa taqallubuka fi sajidin. Ini adalah dalil tingkatan yang kedua dan inilah dalil dari dalil qaulihi sabda Nabi fa innahu yaraka. Wa tawakkal. Perhatikan di sini. Ya. Wa tawakkal ai fawwid umuraka. Ya, tawakkal fil amr fawwid. Serahkanlah. Ya, serahkanlah urusanmu. Baik. Serahkanlah segala urusanmu ala al-Aziz kepada Allah. Al-Aziz. Nah. Taibar kalbiku. Ya. Alal Aziz Ar-Rahim yaitu Allah. Nah. Ya. Hina takum, ketika engkau berdiri. Ya, takum lil ibadah was-shalah. Was-shalah yaitu ketika engkau berdiri untuk beribadah dan salat. Ketika engkau beribadah dan salat. Ya. Wa taqallubuka fi sajidin. Dan dia Allah melihat perubahan gerak badanmu. Fi sajidin, di antara orang-orang yang sujud. Di antara orang yang sujud. Yaraka wa anta rukun. Dia melihatmu ketika engkau dalam keadaan rukuk, sujud. Ya, dia melihat engkau dalam seluruh keadaan ibadahmu ketika engkau berdiri, rukuk, sujud. Fahuwa yaraka. Subhanahu wa ta'ala. Maka dia melihat. Innahu was-sami'ul 'alim, dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. As-sami' ya, yang Maha mendengar dari semua perkataanmu. Al-'alim, yang mengetahui dengan semua ya perbuatan, apa namanya? Aqwal, ucapanmu. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Baik. Wa ma takunu fi sya'nin. Dan tidaklah engkau wahai Nabi berada dalam sebuah urusan. Wa ma tatlu minhu min Qur'an. Dan tidak pula engkau membaca suatu ayat dari Al-Qur'an. Wala ta'malu min amalin, dan tidak pula engkau melakukan suatu amal apapun. Illa kunna 'alaikum syuhuda, melainkan kami menjadi saksi atasmu. Ya, ittufiduna fi, ketika kamu melakukannya, ketika kalian melakukannya. Inilah dalil tingkatan yang kedua, yaitu muraqabatullah. Wa ma takunu fi sya'nin, dan tidaklah engkau berada dalam sebuah urusan. Ini khitab, ini diajak bicara dalam ayat ini adalah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu dalam semua urusan, dari semua urusanmu. Apakah itu urusan ibadah atau yang lainnya? Semua perbuatanmu, aktivitasmu, taharrukatika, semua gerakanmu. Ya. Dan engkau berada dalam semua urusan, dari urusan apapun Allah mengetahuinya. Ataupun kau membaca Al-Quran, ay minallah, wa ma tatlu minhu, dan tidaklah engkau membaca dari Allah, yaitu min Quran, dari Allah. Karena Quran dari sisi Allah, maka domir kembali kepada sya'an. Domir atau domir itu kembali kepada sya'an, urusan. Ya. Ay minasya'nil ladhi takunu fihi tilawat Al-Quran. Dari urusan yang kau di situ membaca Quran. Nah, boleh kedua-duanya. Wa ma ta'malun, dan apapun yang kau lakukan. Ya, ini untuk semua umat, untuk Rasul dan selain beliau. Min amalin, dari sebuah amal apapun. Amal dari amal-amal yang baik atau yang buruk. Illa kunna 'alaikum syuhuda, melainkan kami menjadi saksi atas kalian. Kami melihat kalian. Narakum, kami melihat kalian. Nubsirukum, kami mengawasi kalian. Kami menyaksikan kalian. Ini adalah dalil dari sabda Nabi, fa innahu yaraka, maka sesungguhnya dia melihat. Ittufiduna fi, ketika kalian melakukannya. Itu kali ketika kalian bersinggungan secara langsung dengannya. Kalian melakukannya. Maka Syekh di sini memberikan dalil atas tingkatan yang kedua ini, ya. Dari martabat ihsan, dari dalil dalam Quran, bahwasanya Allah Jalla wa'ala menyaksikan ala kulli amilin, bagi setiap orang yang beramal dengan amalan apa, dengan diamalihi dengan amalannya, Allah melihatnya, Allah mengetahuinya, mengawasinya. Wala yaghibu anhu, tidak ada yang samar, tidak ada yang hilang, tidak ada yang gaib dari Allah. Inna Allah la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama, sesungguhnya tidak ada sesuatu apapun yang samar bagi Allah, tidak pula ada di langit, tidak pula di bumi. Adapun ihsan antara hamba dengan makhluk, maknanya adalah mengerahkan kebaikan kepada mereka, menahan gangguan keburukan kepada mereka, yaitu dengan anda memberikan makan kepada orang kelaparan, memberikan pakaian kepada orang yang tidak berpakaian, yang tidak memiliki pakaian atau yang telanjang ala ari. Anda membantu orang yang membutuhkan bihajika bijahika dengan kedudukan anda, dan anda memberikan rekomendasi kepada orang yang membutuhkan rekomendasi syafaat. Anda mengerahkan kebaikan, ya, semua dari berbagai aspek kebaikan. Anda memuliakan doif, tamu, watukrimul jara, memuliakan tetangga. La yasduru minka illa khairun nijarika. Maka tidak ada yang berasal dari anda, tidak ada perbuatan yang berasal dari anda kecuali kebaikan kepada tetangga anda. Anda menahan diri dari mereka, ya, anda menahan gangguan anda, dan tidak ada yang muncul dari diri anda kepada mereka gangguan, ya, kepada mereka ataupun kepada yang lainnya. Wa minan nas ma la yasduru minhu illa adza. Ada orang, ya, ini ada orang yang enggak ada yang berasal dari dia, enggak ada yang muncul dari dia kecuali gangguannya. Nauzubillah. Ini gimana nih, sementara mukmin kata Nabi, man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ya, seorang muslim itu yang kaum muslimin yang lain selamat dari lisan, ya, dan tangannya. Ini dia enggak muncul kecuali keburukan. Ya Allah. Kecuali teror, kecuali nyinyir. Insyaallah. Wa minan nas man yasduru minhu adan wa khair, ada wa khair. Ada juga orang yang tidak yang muncul dari dia kebaikan dan keburukan, gangguan dan kebaikan. Ada juga orang yang tidak ada yang berasal dari dia kecuali kebaikan. Subhanallah. Ini ya fi a'la tabaqat, tingkatan tertinggi. Ya, itu mengerahkan kebaikan untuk diberikan linnas kepada manusia, menahan keburukan, ya, untuk ditimpakan kepada mereka. Inilah ihsan kepada manusia. Wa ahsinu, berbuat baiklah. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Hingga kepada hewan-hewan, wajib berbuat baik kepada mereka. Bi antuhayya. Yaitu dengan anda mempersiapkan untuknya, untuk hewan tadi, ya, apa yang dia butuhkan. Misal kalau anda pelihara ayam kucing, kalau dipelihara kasih makan, jangan dikandangin sampai mati. Nah, watamna uladamin, dan anda mencegah gangguan kepada mereka. Anda berbuat baik lembut kepada mereka. Inilah ihsan. Inilah di antara bentuk ihsan kepada hewan-hewan. Hingga hewan yang berhak layak dibunuh, ya, yang layak dibunuh, tikus, ular, burung elang, ya, anjing warna hitam. Ya. La tu'adzibhu. Nah, baru nilainya la nahiyah, ya. La tu'adzibhu. Jangan anda siksa dia. La taqtulhu. Bal taqtuluhu kitlatan hasanatan. Namun bahkan anda membunuhnya dengan cara membunuh yang baik, wa murihatan, dengan membunuh yang enak, nyaman. Ya. Ada loh bangsa sebelah, bangsa panutannya kaum pembenci Arab, terhadap hewan, na'udzubillah, hewan anjing hidup-hidup dilas sama dia. Dilas dulu. Anjingnya kain-kain lah. Ada yang dia masak kuali besar, anjing hidup-hidup dimasukin terus ditutup. Ya Allah. Ya. Tikus hidup-hidup digigit, ya, dimakan. Ya. Nauzubillah. Kena corona. Nauzubillah. Kelawar juga. Itu kampret ke kelawar itu. Nah, maka, ya, dan juga waman wajib alaihi al-qisas, dan juga wajib memperlakukan hal ini kepada yang layak, berhak, yang mesti diberlakukan qisas, Jadi kisosi pancung enggak boleh disiksa. Ya, wajib diberikan had, dirajam, potong tangan. Fa innahu yunaffadu fihi ya birifqin. Maka wajib diberlakukan dengan lembut. Wala tamsilin, tanpa ada tamsil, cincang-cincang. Wala ta'tibin, tanpa nyiksa. Wala sabrin. Sabrin di sini maksudnya bukan tanpa kesabaran ya, Bu. Sabrin di sini maksudnya gini. Kalau orang Arab mengatakan ya, dia menyiksa hewan tadi, qatalahu sabran. Maksudnya apa? Dia membunuh hewan tadi dengan cara mengurungnya sampai mati. Maknanya habasahu hatta mata. Dia kurung sampai mati, begitu. Jadi apa nih maksudnya? Tanpa dikurung sampai mati. La ta'dibin wala sabrin. Sabrin di situ maksudnya tanpa dikurung sampai mati. Itu maksudnya. Paham enggak sini? Sabrin jangan diterjemahin sabar. Taib ya. Dan Nabi bersabda Allah mewajibkan kataba itu wajaba. Ya. Atau aujaba. Innallaha kataba al-ihsana 'ala kulli syai'. Allah mewajibkan berbuat ihsan atas segala hal. Apabila kalian membunuh, perbaguslah membunuh kalian. Apabila kalian menyembelih, perbaguslah menyembelihnya. Dalam kisah atau yang lainnya dari hal-hal yang mesti ditegakkan had. Baik, cukup ya. Subhanallah wa bihamdik. Syadallah ila ila anta astagfirullah.